Bye.

어, 몸이 있는데.

Opus Remix. Oh, by DJ Opus Remix. By DJ Opus Remix. kembali berubah di denai Formis by DJ Opus Dance. DJ Opus Remix. Jadi pengganggu tapi teman-teman yang bisa dibuka kalau keluar rumah. Oh stop, sudah jangan jemput kata lepas. Karena semua banyak cinta pada gantian. Masih bisa dunia. DJ Opus Remix. Usai itu daripada masalah, lebih baik yang ganggu itu saya yang punya. King jadi pengganggu tapi teman-teman yang bisa dibuka kalau keluar rumah. Oh stop, sudah jangan jemput kata lepas. Karena semua banyak cinta pada gantian. Masih bisa dunia. Yeah. performing by DJ Opus Revenge. You know me too, you know me too well. party to the party tonight. Performance by DJ Opus again. Tapi di 134 gak ada duanya. Tapi di 134 gak ada duanya. Thank you. Performance by DJ Opus Remix. Opus by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Performance by DJ Opus Remix. Thank you. Abang. Mimin-nya. I'm not afraid to die. by DJ Opus. Oh, performance by DJ Opus Remix.